Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Khonabuddin asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke 85 sampai 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menemui Allah Ta'ala yang Maha Rahman dalam keadaan mereka berkelompok sebagai pengunjung. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami seret orang-orang yang jahat ke neraka jahannam dalam keadaan berjalan dan kehausan. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali bagi yang memiliki kesepakatan yang diambil dari sisi Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Yukhbiru Ta'ala an tafawutil fari Qaini al-muttaqina wal-mujrimin. Wa annal muttaqina lahu bittiqai syirki wal bida'i wal ma'asi yahsuruhum ila mawqifil qiyamati mukramina mubajjalina mu'adzamina. Wa anna ma'alahum ar-Rahmanu wa qastahum al-Mannanu wufudan ilaih. Wal wafidu la budda yakuna fi qalbihi min ar-raja'i wa husni dhanni bil wafid ilaih. Ma huwa ma'lumun. Fal muttaquna yufduna ila rahmani rajina minhu rahmatahu wa amima ihsanihi wal fawza bi atayahu fi dari ridwanihi wa dalika bisababi ma qaddamu minal amali bitaqwahu wattiba'i maradihi wa anna allaha ahida ilayhim bidhalika thawabi ala al-sinati rasulihi fatawajjahu ila rabbihim mutmainnina bih wasikina bifadlih. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjauhi kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan dimuliakan. Diagungkan dan dihormati. Tempat kembali mereka ialah Allah yang Maha Rahman. Tujuan mereka ialah Allah yang Maha Memberi. Sebagai tamu-tamu tamu atau utusan pasti ada harapan dalam hatinya dan prasangka baik terhadap yang mengutusnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Artinya orang-orang yang bertakwa mereka diutus untuk menemui Allah yang Maha Rahman dengan mengharap rahmat Allah dan luasnya kebaikan Allah, mengharap keberuntungan dari pemberian-pemberian Allah Ta'ala di negeri yang Allah ridhoi, yakni surga. Hal itu disebabkan mereka telah melakukan amalan berupa ketakwaan kepada Allah, mengikuti perkara yang Allah ridhoi, dan sesungguhnya Allah juga telah berjanji kepada mereka akan membalas amalan tersebut melalui lisan rasul-rasulnya. Maka orang-orang yang bertakwa menuju kepada Rabb mereka dalam keadaan hatinya tenang, dalam keadaan sangat percaya akan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Wa ammal mujrimun fa innahum yusaquna ila jahannama wirda ay itasan wa hadha absa'u ma yakunu minal halati. Saukuhum ala wajidulli wassigari ila a'dami sijnin wa afdai uqubatin wa huwa jahannam fi hali dam'ihim wa nasfihim yastaghithuna fala yughathuna wa yad'una fala yustajabu lahum wa yastasfi'una fala yusfa'u lahum. Walihada qala la yamlikuna syafa'ata ay laysati syafa'atu milkahum wala lahum min syai'un wa innama hiya lillahi ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah wa qad ahbara annahu la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in li'annahum lam yattakhidhu indahu ahdan bil imani bi wa bi rusulih wa illa faman ittakhadha indahu ahdan fa amana bi wa bi rusulih wattaba'ahum fa innahu mimman irtadahu Allah wa tahsulu lahu syafa'ah. Kama qala ta'ala wala yasfa'una illa liman irtaba wa samallahu al-imana bihi wa ittiba'a rasulihi ahdan li'annahu ahida fi kutubih wa ala al-sinati rasulihi bil jazail jamil liman ittaba'a. Adapun orang-orang yang berdosa, mereka diseret menuju ke jahannam dalam keadaan kehausan. Ini merupakan keadaan yang paling jelek. Mereka diseret dalam keadaan rendah, dalam keadaan kecil, menuju ke penjara yang paling besar, menuju ke hukuman yang paling keras, yakni jahannam. Dalam keadaan mereka sangat kehausan, mereka sangat kecapean. Mereka minta tolong, tapi tidak ditolong. Mereka berdoa, tapi tidak dikabulkan doanya. Mereka minta syafaat, tapi tidak diberi syafaat. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak memiliki syafaat. Yakni syafaat bukan untuk mereka. Mereka juga tidak punya hak sedikit pun dari syafaat itu. Syafaat itu hanya milik Allah Ta'ala. Katakanlah, hanya milik Allah semua syafaat. Sungguh Allah Ta'ala telah menghabarkan bahwa tidaklah bermanfaat untuk orang-orang musyrik dan kafir syafaat orang yang memberi syafaat. Karena mereka tidak memiliki kesepakatan di sisi Allah berupa iman kepada Allah dan kepada para Rasul. Adapun orang-orang yang memiliki kesepakatan di sisi Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti mereka, maka termasuk golongan yang Allah ridhoi, sehingga dapat syafaat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menamakan iman kepada Allah dan mengikuti para Rasul sebagai kesepakatan atau perjanjian. Karena Allah Ta'ala di dalam kitabnya melalui lisan Rasul-Rasulnya telah berjanji akan memberi balasan yang baik bagi orang yang mengikuti Rasul-Rasul tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Bayanu karamatil muttaqin wa mihanatil mujrimin. Bayanu karamatil muttaqina wa mihanatil mujrimina. Penjelasan tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa dan kehinaan orang-orang yang berbuat dosa. Nah, secara global ayat-ayat ini menunjukkan keterangan tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa dan kehinaan orang-orang yang suka berbuat dosa. Tanya. Annal muttaqina yahsurhumullahu ila mawqifil qiyamah. Annal muttaqina yahsurhumullahu ila mawqifil qiyamah mukramina mubajjadina mu'addamina. Mutmainnina. Wasikina bifadli. Orang-orang yang bertakwa akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti dalam keadaan dimuliakan, dihormati, diagungkan, dalam keadaan hatinya tenang dan sangat percaya akan mendapatkan fadilah dari Allah Ta'ala. Nas'alullah Ta'ala ayaj'alana minal muttaqin. Asalisah, qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Wafdan fihi salah satu aucho. Wafdan fihi salah satu aucho. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, lafad wafdan ada tiga makna, tiga bentuk makna. Ahaduha rukbanan, rukbanan. Qalahu al-Farra'u. Yang pertama maknanya wafdan ialah rukbanan, naik kendaraan. Pendapat Al-Farra. Jadi orang-orang yang bertakwa, besok pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan wafdan, yakni naik kendaraan. Wallahu Ta'ala al-Biswab, kendaraan apa yang jelas. Ini bentuk kehormatan dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Asani jama'atan, qalahu al-Ahfash, qalahu al-Ahfash. Yang kedua makna wafdan adalah berkelompok-kelompok atau berjamaah. Pendapat al-Ahfash. Jadi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berjamaah, berkelompok-kelompok, ya. Nah, enggak sendirian. Di pendapat Al-Ahfas. Sebagai bentuk kehormatan, ya. Jadi dikumpulkan rame-rame, ya, supaya senang. Ternyata banyak temannya, ya. Nah, asalis zuwaran, zuwaran, qalahu Ibnu Bahrin, qalahu Ibnu Bahrin. Pendapat yang ketiga, makna wafdan adalah sebagai utusan yang berkunjung. Sebagai pengunjung. Sebagai tamu, utusan. Tamu yang berkunjung. Di pendapat Ibnu Bahrain. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang yang bertakwa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tamu terhormat yang berkunjung. Nah, ini pendapat Ibnu Bahr. Arabiah annal mujrimina ammal na'am annal mujrimina yusaquna ila jahannama wirdan. Orang-orang yang berbuat dosa, mereka akan diseret ke dalam neraka jahanam dalam keadaan wirdan. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Wirdan fihi salah satu aujuh. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, makna wirdan ada tiga bentuk. Ahaduha musyatan. Musyatan. Yang pertama, makna wirdan ialah musyatan. Ini sambil jalan. Enggak dikasih kendaraan. Ya. Berarti orang-orang yang berbuat dosa akan diseret menuju ke neraka jahanam wirdan. Yakni sambil jalan kaki. Qalahu al-Farra'u. Di pendapat al-Farra'u. Asani itoshan. Asani itoshan. Wahuwa qawlu Ibn Abbas wa Abi Hurairah wal Hasan. Pendapat yang kedua, makna wirdan ialah itoshan. Dalam keadaan kehausan. Artinya, orang-orang yang berbuat dosa akan diseret ke neraka jahanam dalam keadaan wirdan. Kehausan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Al-Hasan. Asalis afrodan. Makna yang ketiga, wirdan itu ialah afrodan. Sendiri-sendiri, tidak ada yang nemenin. Termasuk bentuk penghinaan bagi mereka pada hari kiamat nanti diseret menuju neraka jahanam dalam keadaan berjalan kaki, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak ada yang menemani. Nah, na'udzubillah min dzalik. Al-fa'idatu al-khamisah. Asy-syafa'atu naw'ani. Musbatatun wa manfiyatun. Syafaat itu ada dua macam. Ada yang musbatah, yakni ditetapkan untuk diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan manfiyah, yakni ditiadakan untuk al-mujrimun. Al-faidatu as-sadisah. As-syafa'atul musbatah. Di ahli iman, wasyafa'atul manfiyah di ahli al-kufrani. Syafaat musbatah itu untuk orang-orang yang beriman. Dan syafaat manfiyah itu untuk orang-orang yang kafir. Nah, al-fa'idatu as-sabi'ah. Innama syafa'atu lillahi ta'ala. Wa yu'tiha diman irtada. Kama qala ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Wa qala ta'ala. Wa la yasfa'una illa liman irtadha. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan syafaat itu bagi yang Allah ridai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah milik Allah semua syafaat. Dan juga firman Allah Ta'ala, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhoi. Nah, oleh sebab itulah, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita memohon syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menjadikan kita termasuk hamba yang diridhoi, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Allah melalui para malaikat, para nabi dan rasul, melalui orang-orang sholih, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'la bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu fa'arqu fikum.